suami yang kejam. Spesial untuk dari Wamena. Nyanyikan ya. Sudah? Peseh. 100. Bo, namanya Buan, tak jadilah. Gak usah polo. Sungguh kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bila engkau marah, aku yang jadi sasar. Aku kau perbaikan bagai seekor hewan. Lepaskanlah aku. Jangan. sekali.